cinta Tuhan. Saudari pe na tua. Alay unang magparong bihu, mabiyaraw so tung lasenu. Jujur ni jujur na hasia, dang pangkhianat au tersoho mantan ni. Dang dapot mu bena songona, buju mahona buju doa. Mohon ai setia au tuhan. nas o masihol do ho tua papel sona o pa i ma o ko urut maroha mito juru raku roi bagas pelo bangi we'll be right back. skripsi. Oh, Aha, la banana, Thank you. tus amores.